Iya, nanti dulu Mas ya. Yang tahu lagu ini kita bisa nyanyi bareng-bareng. Yo. Ana Adela juga spesial buat Lambana. Cumi-cumi audio. Gumirang. Ayo semuanya senyum yang ganteng yo, peace. Lagi, satu, dua, tiga. Sebelah kanan, sebelah kiri kita goyangnya damai. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di kata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Thank you. Azhar. Wow, biru kayak sampean.